Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Musholla Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali rasanya kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah ini, yakni Musholla Nurul Hidayah di Surabaya. Dan merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat diundang dan berbagi sharing pengalaman. Yang ada di sebelah kanan saya yakni Al-Ustadz Amirah Soronji, kemudian yang di sebelah kiri saya Mas Andi Oktavian Latif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Reza biografi kedua narasumber, dan tidak perlu kami ulangi lagi. Mungkin waktu yang singkat ini kita langsung mengisi dari maghrib. Isyanya jam berapa Pak ya? 15 menit lagi. Jadi mungkin yang biar Mas Ali dulu ya. Atau untuk Mas Ali biar menunjukkan. Mungkin diawali dengan Mas Andi Oktavian Latif terlebih dahulu sampai kita azan Isya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan Mas Andi sedikit, dan akan dilanjutkan dengan Al-Ustaz Amirah Soronji, LC MPDI. Kepada Mas Andi Oktavian Latif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai pembahasan kita, insya Allah singkat karena waktu kita juga terbatas, ada baiknya jika kita mengawali dengan pertanyaan. Diawali dengan kuis. Biasanya kuis di belakang-belakang, di akhir-akhir, ini kuisnya di depan. Saya punya pertanyaan terutama khusus kepada adik-adik di sini mungkin, yang semangat untuk menjawab. Semangat gak untuk menjawab? Maka pertanyaannya begini. Kita tahu bahwa kita hidup diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, kemudian nikmat bisa makan, bisa minum, ya kan? Bisa tidur, bisa main dengan teman-teman, masya Allah. Maka pertanyaannya adalah, apa kira-kira nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Angkat tangan. Angkat tangan ya. Iya, angkat tangan. Ada jawaban lain? Atau sepakat, ijma? Ada? Ada yang lain? Pahala. Pahala itu apa? Itu. Kesehatan. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dek, maju dek. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nanti kita siap-siap ya. Nanti akan banyak kuis, insya Allah. Jadi para ulama, khususnya misalnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, berkata bahwa dalam salah satu kitab beliau, Al-Manzumah As-Sa'diyah, beliau berkata bahwa i'lam hudita anna afdolal minan ilmun yuzilu syakka angka waddaron. Bahwa ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah oleh Allah, sesungguhnya sebaik-baik nikmat adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan kotoran darimu. Apa maksudnya? Keraguan yaitu kesalahan keyakinan, ya kan? Salah paham tentang misalnya tentang Allah, salah paham tentang surga dan neraka, salah paham tentang malaikat, salah paham tentang nabi. Atau kotoran, yaitu maksiat misalnya. Maksiat entah ghibah atau melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat dan sebagainya. Kemudian, jadi nikmat yang paling utama adalah ilmu syar'i, ilmu Islam. Allah menurunkan ilmu Islam melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad SAW, itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, kemudian perkataan Syekh As-Sa'di ini diberikan keterangan, diberikan penjelasan oleh Syekh Asy-Syafri rahimahullah. Beliau hafizahullah, beliau masih hidup saat ini, Syekh Asy-Syafri. Beliau berkata bahwa sesungguhnya yang dimaksud oleh Syekh As-Sa'di itu adalah tidak langsung. Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat melihat Allah di surga. Itulah yang paling utama. Jadi nikmat melihat Allah di surga, tentunya kita harus masuk surga dulu. Dan untuk masuk surga, kita harus menimba ilmu syar'i, ilmu Islam dengan benar dan mengamalkannya. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud Syekh As-Sa'di adalah bahwa ilmu Islam, mempelajari ilmu syar'i dengan benar, itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surga dan untuk melihat wajah Allah di surga. Itulah nikmat yang paling utama. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai konsekuensinya adalah kita harus mempelajari ilmu Islam, ilmu syar'i. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang di zaman kita ini yang sudah mulai tidak semangat menimba ilmu syar'i. Di zaman dulu, kalau misalnya ada ahli hadis misalnya Syekh Ali bin Al-Madini bikin halaqah hadis, kajian hadis misalnya di suatu tempat ba'da fajar, maka orang-orang berduyun-duyun datang satu malam sebelumnya. Mengapa? Karena yang datang itu ribuan. Dan orang-orang ingin duduk di dekat Syekh. Dulu gak ada mikrofon. Jadi supaya ingin duduk dekat saya, mereka harus rela bermalam duduk di sini. Tidurnya yang di tempat duduk di sini. Masya Allah. Itulah semangat para orang-orang di zaman dahulu untuk menimba ilmu syar'i. Namun kalau kita lihat sekarang, ternyata semuanya itu bergeser menjadi semangatnya untuk menimba ilmu dunia. Maka insya Allah kami malam ini akan membahas tentang bagaimana hubungan antara ilmu syar'i dan ilmu dunia, kemudian bagaimana kita menyikapi kondisi yang banyak berkembang saat ini, bahwa kebanyakan orang lebih suka menimba ilmu dunia daripada menimba ilmu syar'i. Tentu menimba ilmu dunia penting, namun ada syarat. Insya Allah kita akan bahas satu-satu. Nah, ada sebuah dari Syekh As-Sa'di tadi, Bismillah. Beliau berkata bahwa sesungguhnya amalan itu terbagi dua. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah amal. Dan yang kedua adalah perkara kebiasaan. Yang namanya perkara ibadah itu adalah orang yang kalau kita melihat dia melakukan perkara tersebut, kita langsung berpikir, oh dia lagi beribadah. Misalnya orang lagi melakukan gerakan sholat, maka kita pasti berpikiran dia lagi beribadah, dia lagi sholat. Beda halnya dengan perkara kebiasaan, misalnya ada, misalnya tidur. Tidur adalah kebiasaan manusia, semua manusia tidur. Jadi ketika kita melihat ada orang sedang tidur, maka kita tidak kepikiran bahwa dia sedang beribadah. Kita tidak kepikiran. Kita akan pikir, ya dia sedang tidur. Nah, Syekh Shafi menjelaskan, ternyata kalau perkara ibadah jelas, kalau kita melakukannya dalam pahala yang ada di sebut tadi adalah nikmat paling besar. Dengan pahala kita bisa masuk surga. Yang seperti wajah Allah ini jawabannya benar juga, wasilah. Maka untuk ketika kita melakukan perkara ada kebiasaan, ternyata ada cara supaya kita bisa mendapatkan pahala, yaitu dengan cara meniatkan untuk misalnya membantu kita, bisa kita tidur untuk supaya kita besok subuh bisa bangun, bisa sholat dengan fresh. Saya tidur supaya besok bisa sholat tahajud. Atau misalnya saya belajar ekonomi, belajar matematika, belajar fisika, kimia, dan ilmu-ilmu selainnya untuk supaya bisa memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Maka ini adalah cara, ini adalah niat. Dengan kita berniat seperti itu, ini adalah cara kita untuk supaya yang kita lakukan sebenarnya perkara yang biasa saja, yang kebiasaan. Orang kafir ataupun orang muslim bisa saja melakukan itu. Orang muslim atau orang kafir bisa sama-sama belajar ilmu matematika. Benar kan? Dan namun bedanya, kalau kita sebagai muslim meniatkan bahwa dengan belajar tersebut kita akan membantu kaum muslimin membangun bangsa kita, maka itu akan mendapatkan pahala. Maka salah jika saat ini orang ternyata fokus semangatnya hanyalah belajar ilmu dunia. Mereka belajar ilmu dunia, kemudian bodoh tentang ilmu agama. Akhirnya apa? Akhirnya juga mereka kehilangan kesempatan banyak untuk beribadah, dan juga kehilangan kesempatan banyak untuk mendapatkan pahala dari ilmu dunia yang dia sedang belajar. Maka ini adalah kerugian dua kali lipat. Seandainya dia belajar ilmu agama, maka ibadah dia semakin bagus. Misalnya dia belajar ilmu agama dengan tekun, maka dia akan memulai menghafal Al-Quran, kemudian belajar tauhid, belajar bahasa Arab, maka dia sholatnya semakin khusyuk. Kenapa? Sama halnya kita ketika bicara dengan orang kita bisa khusyuk. Ketika kita bicara tentang topik tertentu pada orang, pada dalam seseorang, tidak berpikir topik lain. Artinya kita khusyuk berbicara tentang topik itu dengan dia, karena kita mengerti apa yang diucapkan. Namun ketika kita sholat, kita tidak ngerti, kita hanya bibir yang bergerak, maka akhirnya melamun. Jasad di sini, hati di mana, ya kan? Jasad di sini, hati di lapangan bola, ya. Bagi adik-adik biasanya, ya kan? Kok bisa tahu kak, pengalaman ya? Jadi dengan kita belajar ilmu syar'i, maka amalan ibadah kita akan semakin baik, pahalanya semakin penuh, insya Allah semakin bulat. Dan ilmu dunia kita yang kita pelajari atau perkara-perkara kebiasaan lain seperti tidur, seperti makan, itu akan membuahkan pahala. Ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Mengapa? Kita beribadah hanya sedikit. Kita sholat paling satu sholat 5 menit atau 10 menit, kalikan 5, anggaplah 50 menit sholat wajib sehari dari 24 jam. Kita ngaji paling 15 menit udah ngantuk, tutup mushaf langsung segar lagi. Nah, ya kan? Ini amalan ibadah yang benar-benar amalan ibadah, kita sedikit sekali melakukan. Maka kalau kita hanya mendapatkan pahala dari jalur ibadah, maka bisa jadi kita malah kebanyakan dosanya. Nah, merupakan rahmat dari Allah ketika kita melakukan perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia. Kita misalnya makan, kita niatkan untuk kalau saya tidak makan nanti tidak bisa kerja, tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Itu adalah ibadah, ya kan? Menafkahi keluarga. Maka kalau kita menyiarkan seperti itu, kita akan mendapatkan pahala dari jalur orang-orang yang biasanya tidak mendapatkan pahala. Orang sama-sama bekerja, namun yang satu niatnya seperti tadi, yang satu niatnya karena ya karena rutinitas saya bekerja, maka dia yang satu mendapatkan pahala dunia dan akhirat, yang satu hanya mendapatkan balasan duniawi, yaitu gaji. Maka insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah sholat isya. Insya Allah kita kembalikan kepada Ustaz Bajendra. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Andi Oktavian Latif yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Kita sholat isya terlebih dahulu, kemudian kita kembali melanjutkan kajian ini.